Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan memulai pelajaran kita dari kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah karya al-Ustaz Aunur Rafiq Gufran hafizahullah ta'ala. Kita langsung masuk ke al-juz'ul awwalu, juz yang pertama, tentang qawaidus sarfi, kaidah-kaidah pembentukan kata atau kaidah-kaidah dalam ilmu sharaf. Penulis mengatakan qawaidus sarfi, kaidah-kaidah pembentukan kata, mengkhususkan pembentukan kata dan perubahannya karena penambahan atau pengurangan. Ya, maka ilmu sharaf itu ilmu yang membahas tentang perubahan kata. Misalnya kata kataba yang artinya menulis. Ini bisa berubah menjadi yaktubu, bisa berubah menjadi kitaban, bisa berubah menjadi katibun, bisa berubah menjadi maktubun, dan perubahan-perubahan yang lainnya. Maka perubahan ini dibahas dalam ilmu sharaf. Kemudian penulis mengatakan kebanyakan kata dalam bahasa Arab tersusun dari 3 huruf. Dan ini asalnya memang demikian. Setiap kata dalam bahasa Arab itu punya kata asal yang terdiri dari 3 huruf. Kemudian dibuat timbangan fa'ala. Ya, maka fa'ala ini disebut dengan wazan. Wazan sering diterjemahkan timbangan. Yang mana wazan ini akan menjadi rumus nantinya untuk memudahkan kita melihat perubahan kata. Contohnya kataba tadi, kataba ada huruf kaf, huruf ta, dan huruf ba. Kalau kita masukkan ke dalam wazan fa'ala, maka huruf fa itu mewakili kaf, huruf ain itu mewakili ta, huruf lam itu mewakili ba. Nah, ketika kataba ini berubah menjadi yaktubu, maka kita katakan di sini wazannya berubah dari fa'ala menjadi yaf'ulu. Maka perubahannya dari fa'ala menjadi yaf'ulu. Dan ini contoh penggunaan wazan. Kira-kira wazannya seperti rumus nanti untuk memudahkan kita mengetahui perubahan-perubahan kata. Contoh kata-kata dalam bahasa Arab. Misalnya farra. Di sini ada farra. Farra ini terdiri dari 3 huruf. Yang pertama fa, yang kedua ra, yang ketiga juga ra. Artinya lari. Dhamma terdiri dari dha, kemudian mim, kemudian mim. Artinya mencela, dhamma. Karuma terdiri dari kaf, ra, dan mim. Artinya mulia. Syariba terdiri dari shin, ra, dan ba. Artinya minum. Syakara terdiri dari shin, kaf, dan ra. Artinya bersyukur atau berterima kasih. Nah, kita lihat umumnya dalam bahasa Arab kata itu terdiri dari 3 huruf. Nah, kemudian tadi di awal penulis mengatakan ilmu sharaf adalah ilmu yang membahas tentang pembentukan kata dan perubahan kata. Nah, kata itu apa dalam bahasa Arab? Atau bagaimana kata dalam bahasa Arab? Makanya beliau katakan, adapun kata al-kalimatul arabiyah terbagi menjadi 3, yaitu ismun, fi'lun, dan harfun. Kata dalam bahasa Arab itu al-kalimah. Ya, jadi jangan sampai salah paham. Al-kalimatu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesianya kata. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya al-kalamu atau al-jumlatu. Kalam atau jumlah. Jadi kalimah itu artinya kata dalam bahasa Indonesia. Nah, kalimah dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah ismun atau isim. Yang kedua adalah fi'lun atau fi'il. Yang ketiga adalah harfun atau huruf. Yang pertama adalah isim atau ismun. Definisi isim ialah kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Isim itu sudah menunjukkan makna dengan sendirinya, dan dia tidak terkait dengan waktu yang lalu, sekarang, atau akan datang. Isim bisa berupa kata benda, kata sifat, keterangan waktu, dan lain-lain. Jadi tidak selalu isim itu berupa kata benda, walaupun kebanyakannya memang demikian. Misal, contohnya, rajulun. Rajulun artinya seorang laki-laki. Kata-kata rajulun ini adalah contoh isim. Dia sudah menunjukkan makna dengan sendirinya. Rajulun artinya seorang laki-laki. Dan kata-kata rajulun ini tidak mengandung informasi waktu. Tidak menunjukkan ada sesuatu yang telah berlalu, atau sekarang, atau akan datang. Asadun, singa. Zahratun, bunga. Nadhifun, bersih. Ya, perhatikan, nadhifun artinya bersih. Di sini nadhifun adalah isim, tapi dia tidak menunjukkan kata benda, namun dia adalah sifat. Sifat bersih. Wasikhun, kotor. Kabirun, besar. Saghirun, kecil. Syahrun, bulan. Kitabun, buku. Ini contoh beberapa isim. Adapun perbedaan isim dari selainnya atau tanda-tanda isim adalah sebagai berikut. Ya, penting untuk mengetahui ciri-ciri isim, ciri-ciri fi'il, dan ciri-ciri huruf. Karena di dalam membaca kitab para ulama, andaikan seseorang tidak bisa membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf, maka dia tidak akan bisa membaca dengan benar. Jadi ini adalah perkara yang cukup penting untuk mengetahui ciri-ciri huruf dan harusnya dihafalkan. Yang pertama, ciri isim yang pertama adalah bisa menerima tanwin. Artinya dia bisa ditanwin. Sebagaimana misal di atas. Ya, contohnya di atas ada rojulun, itu bisa ditanwin, lun. Asadun, itu bisa ditanwin, dun. Zahratun, itu bisa ditanwin. Contoh pada fi'il, fi'il tidak bisa ditanwin. Contohnya kataba tadi. Kataba itu menulis. Ini fi'il. Tidak bisa menjadi kataban kalau dia fi'il. Contohnya qara'a. Qara'a membaca. Tidak bisa menjadi qara'un kalau dia fi'il. Nah, sehingga yang bisa menerima tanwin itu isim. Yang kedua, bisa menerima alif lam. Misalnya ar-rajulu. Ya. Di rajulun ditambahkan alif lam menjadi ar-rajulu. Asadun ditambahkan alif lam menjadi al-asadu. Zahratun ditambahkan alif lam menjadi az-zahratu. Adapun fi'il tidak bisa ditambahkan alif lam. Seperti misalnya jalasa, duduk. Tidak bisa menjadi al-jalasa, tidak bisa. Kemudian yang ketiga, isim bisa kemasukan huruf nida. Huruf nida adalah huruf untuk melakukan kalimat panggilan. Contohnya huruf ya. Di sini misal ya rajulu, wahai laki-laki. Ya nadhifu, wahai orang yang bersih. Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Jadi setelah huruf ya nida, itu biasanya adalah isim. Yang keempat, bisa kemasukan huruf jer. Apa itu huruf jer? Huruf jer adalah huruf-huruf yang menyebabkan isim setelahnya majrur. Itu definisinya, ya. Walaupun belum bisa dipahami, tidak apa-apa. Nanti akan dipahami pada pelajaran selanjutnya. Yang jelas, huruf jer itu harus dihafal. Adapun macam-macam huruf jer adalah sebagai berikut. Ini yang harus dihafal. Huruf jar diantaranya ala, ila, fi, an, min, hatta, bi, dan li. Ya. Ala artinya di atas, ila artinya ke, fi artinya di dalam, an artinya dari, min juga artinya dari, hatta artinya sampai, bi artinya dengan, li artinya milik. Walaupun ada makna-makna yang lain, namun Ini makna yang mendasar dari huruf-huruf jar di atas. Misal, minar rojuli. Tadi kata-kata ar-rojulu kemasukan huruf jar min, sehingga menjadi minar rojuli, dari seorang laki-laki. Min rojulin. Kata-kata rojulun kemasukan huruf jar min, sehingga menjadi min rojulin. Kemudian kata-kata al-baitu kemasukan huruf jar bi, sehingga menjadi bil-baiti. Santai sekalian, silakan perhatikan. Setelah huruf jar, di sini semua harakatnya menjadi kasrah. Min rajuli, min rajulin, bil baiti. Ya, nanti akan ada penjelasan. Nanti akan ada penjelasannya khusus tentang masalah ini. Kemudian ciri yang kelima dari isim adalah bisa bersambung dengan isim yang lain. Contohnya kitabun nahwi, buku nahwu. Nah, ini dua isim yang bergabung menjadi satu objek. Asalnya ada dua isim, kitabun dan an-nahwu. Nah, ini dua hal yang berbeda. Kitabun artinya buku, nahwu itu salah satu bidang ilmu bahasa Arab. Namun ketika digabungkan, kitabun nahwi ini menjadi objek yang baru. Satu objek tersendiri, buku nahwu. Dan ini disebut dengan idhofah. Ya, penggabungan dua isim yang seperti ini disebut dengan idhofah. Nah, dari lima tanda isim di atas, apabila suatu kata menerima satu tanda saja, maka sudah dikatakan isim. Artinya untuk menjadi sebuah isim tidak harus memiliki lima tanda di atas. Salah satu tanda saja sudah bisa dikatakan sebagai isim. Kemudian yang kedua adalah fi'il. Atau dalam bahasa Arab disebut fi'lun. Definisi fi'il adalah kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan berkaitan dengan salah satu waktu dari tiga macam waktu. Ya, fi'il itu sudah menunjukkan makna dengan sendirinya. Dan dia terkait dengan informasi waktu. Yaitu waktu yang telah berlalu, atau waktu yang sekarang, atau waktu yang akan datang. Ini tiga macam waktu. Oleh karena itu, fi'il atau kata kerja terbagi menjadi tiga. Ya, fi'il sering diterjemahkan kata kerja. Walaupun tidak selalu fi'il itu maknanya kata kerja. Yang terkadang fi'il juga maknanya sifat. Terkadang juga benda. Ya, walaupun memang umumnya fi'il maknanya sebuah kata kerja. Fi'il yang pertama disebut dengan fi'il madhi. Kata kerja waktu lampau. Kata kerja menunjukkan pekerjaan yang sudah berlalu. Cirinya yaitu bisa menerima ta'nits sakinah. Contohnya, katabat Hindun risalatan. Hindun telah menulis sebuah surat. Kata-kata katabat ini ketambahan ta'nits. Ya, ta'nits itu huruf ta yang menunjukkan pelaku pekerjaan tersebut adalah wanita. Sehingga fi'il madhi dalam contoh ini adalah kataba. Kataba itu fi'il madhi. Karena dia bisa ketambahan ta'nits menjadi katabat, menunjukkan bahwasanya kataba itu fi'il madhi. Karena fi'il yang lain, nanti di sini ada dua yang lain, yaitu fi'il mudhari dan fi'il amr. Itu tidak bisa ketambahan ta'nits. Nah, jadi ciri yang beliau sebutkan di sini untuk membedakan antara fi'il madhi dengan yang lainnya. Nah, fi'il madhi intinya menunjukkan pekerjaan yang telah berlalu. Di sini katabat Hindun risalatan. Hindun telah menulis sebuah surat. Berarti Hindun nulis suratnya sudah selesai atau belum? Jawabannya sudah. Suratnya sudah jadi. Ini pekerjaan yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari. Kata kerja waktu sekarang atau akan datang. Fi'il mudhari menunjukkan pekerjaan yang sedang dilakukan sekarang atau yang akan datang. Ciri fi'il mudhari yaitu bisa dimasuki huruf lam dan diawali dengan salah satu dari huruf nun, alif, ya, dan ta. Contoh pada kata kataba, kataba ini fi'il madhi. Kalau kita ubah menjadi fi'il mudhari, menjadi yaktubu. Nah, yaktubu ini kan diawali oleh ya. Dan yaktubu bisa berubah menjadi naktubu. Diawali oleh nun. Bisa berubah menjadi aktubu. Diawali oleh alif. Dan bisa berubah menjadi taktubu. Diawali oleh ta. Dan tidak ada yang lain, ya, cuma empat ini awalannya. Dan yaktubu, fi'il mudhari yaktubu, bisa dimasuki oleh lam. Sehingga menjadi lam yaktub. Misal, contohnya, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu, kufuwan ahad. Di sini ada tiga fi'il mudhari, yaitu yalid, yulad, dan yakun. Sehingga di sini dikasih garis bawah, ya. Karena di sini ada cirinya, yaitu didahului oleh lam. Ya, sebelumnya ada lam. Sehingga yalid itu fi'il mudhari, yulad itu juga fi'il mudhari, yakun itu fi'il mudhari. Yang ketiga, fi'il amr. Kata kerja waktu setelah diperintahkan. Ya, itu kata kerja yang menunjukkan perintah intinya. Menunjukkan perintah. Dan ini terkait dengan waktu, kan? Perintah itu berarti pekerjaan yang harus dilakukan setelah diperintahkan. Cirinya yaitu menunjukkan tuntutan dan bisa menerima ya mukhatabah. Fi'il amr itu menunjukkan tuntutan, menunjukkan perintah untuk mengerjakan sesuatu. Dan bisa menerima ya mukhatabah di akhirnya. Misal contohnya, fakuli washrabi wa qarri 'aina. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Maryam, fakuli, makanlah kamu, washrabi, minumlah kamu, wa qarri 'aina, dan berbahagialah kamu. Dan surat Maryam ayat ke-26. Nah, kata-kata fakuli ini terdiri dari dua. Yang pertama fa, fa itu huruf, dan kuli. Nah, kuli ini adalah fi'il amr. Yang mana dia asalnya adalah kul. Namun dia kemasukan ya mukhatabah. Karena yang diperintahkan adalah wanita. Kalau yang diperintahkan adalah laki-laki, maka cukup kul, makanlah. Namun karena yang diperintahkan adalah wanita, maka menjadi kuli, makanlah. Namun intinya di sini adalah ketika kul itu bisa menerima ya mukhatabah, menunjukkan bahwasanya kul adalah fi'il amr, kalimat perintah. Dan kalimat kul, makanlah, ini kan tuntutan. Tuntutan untuk makan. Contoh fi'il amr yang lain adalah ijlis, duduklah. Uktub, tulislah. Idhab, pergilah. Nim, tidurlah. Idrib, pukullah. Dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, yaitu huruf. Atau dalam bahasa Arab, harfun. Huruf, definisinya ialah setiap kata yang tidak mempunyai arti kecuali apabila dia bersambung dengan isim atau fi'il. Ya, contohnya misalnya, bi. Ya, artinya dengan. Kalau hanya bi saja tidak ada artinya. Tapi kalau misalnya billah, dengan Allah, baru ada artinya. Contohnya, fi, di dalam. Tidak ada artinya, kalau cuma sendirian. Tapi kalau ada tambahan misalnya, fil baiti, di dalam rumah, baru ada maknanya. Oleh karena itu, maka huruf terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, huruf yang masuk pada isim dan fi'il. Huruf yang bisa bertemu dengan isim atau fi'il. Misalnya, hal ataka hadithul ghashiyah. Di sini ada huruf hal, apakah. Apakah sudah datang kepadamu kabar tentang ghashiyah, tentang hari kiamat. Di sini hal ketemu dengan fi'il ata. Kemudian, fahal antum syakirun. Apakah kalian akan bersyukur. Di sini ada huruf hal juga. Tapi hal di sini ketemu dengan isim, yaitu antum. Antum itu adalah bentuk isim. Yang disebut dengan isim dhamir, yang nanti akan dijelaskan pada pelajaran yang lain. Ya, maka huruf hal bisa masuk kepada isim atau bisa masuk kepada fi'il. Yang kedua, huruf yang masuk pada isim saja. Misal huruf fi, sebagaimana pada ayat wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, di langitlah ditetapkan rezeki kalian dan semua yang dijanjikan pada kalian. Di sini ada huruf fi bertemu dengan as-sama'i. Maka as-sama' ini isim. Dan huruf fi hanya masuk kepada isim saja, tidak bisa masuk kepada fi'il. Tidak bisa fi kataba, fi jalasa, tidak bisa. Kemudian yang ketiga, huruf yang masuk pada fi'il saja. Contohnya huruf lam. Karena salah satu ciri fi'il mudhari adalah bisa ketemu lam. Ini menunjukkan lam itu hanya ketemu dengan fi'il mudhari. Contohnya di sini, lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria mengatakan, aku tidak pernah dengan doa yang aku panjatkan kepada engkau, ya Allah, aku tidak pernah syaqiyya, tidak pernah kecewa. Dalam surat Maryam ayat ke-4. Di sini, lam ketemu dengan akun. Yang mana akun ini adalah fi'il mudhari. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.